Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Insyaallah acara akan segera dimulai, acara dialog interaktif antara al-asatidz al-fudala dengan para hadirin sekalian. Teknis acara pada kali ini adalah sesuai dengan sebagaimana yang diinformasikan oleh Ustaz Abu Abdullah Luqman, bahwa silakan dari para peserta yang hadir, para undangan, barangkali ada yang mau mengungkapkan saran dan mungkin pertanyaan dan lain-lainnya, silakan bisa digunakan dengan dua cara. Satu, dengan cara mengacungkan tangan nanti dari para asatidah yang langsung menunjuknya, atau dengan risalah yang ditulis dalam secari kertas yang nanti dikumpulkan oleh panitia yang akan nanti mungkin dibaca oleh para asatidah. Untuk session kali ini akan dipimpin oleh Ustaz Abu Abdullah Luqman. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Satu hal yang penting untuk disampaikan, sebenarnya majlis ini diadakan untuk mempermudah, mempersingkat, lebih praktisnya acara kita di hari ini sejak tadi. Setelah saya mendengar banyaknya ikhwan kita yang baru pulang dari Yaman khususnya ingin berkunjung kepada asatidah di berbagai ma'had, di berbagai kota, tempat yang berjauhan, tempat yang berbeda arahnya, membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak. Maka dengan itu, atau mungkin juga para asatidah kita, mereka sendiri juga banyak atau terdapat beberapa kesibukan, khawatir perjumpaan yang sifatnya sendiri-sendiri itu tidak efektif, banyak memakan waktu, tenaga dan biaya. Maka dengan itu diadakanlah majelis seperti ini. Diadakanlah majelis seperti yang sekarang kita hadiri. Kemudian barakallahu fikum, dalam majelis ini kita akan gunakan untuk diskusi. Mungkin di sana ada masail-masail yang perlu disampaikan kepada asatidah, atau asatidah perlu mendengar dari antum adanya masukan, khabar dan yang lainnya untuk kita membahasnya bersama. Nah, sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Ustazuna Ustaz Muhammad hafizahullah bahwa ketika kita melihat antum semuanya ini, kita gembira dan senang, merasa dakwah kita semakin kuat. Nah, dan nilai antum yang sangat mahal. Dahulu kita sempat gembira dan senang ketika mendapati teman-teman kita berangkat ke Yaman khususnya pada awal-awal tahun 2000-an. Kita sangat besar harapan pada saat itu mereka pulang, kita mendapatkan ilmu dan faedah-faedah ilmiah. Namun subhanallah, as-sullatul ula ini, rombongan pertama yang kita sangat bergembira pada waktu itu, ternyata sebagiannya terbawa oleh fitnatul hajuri, dirusak oleh al-hajuri, teman-teman kita yang dahulu kita tahunya baik, sehingga pupuslah harapan kita yang besar itu. Namun alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejumlah ikhwan yang lainnya. Kemudian berjalan pula proses talabul ilmi di Yaman khususnya dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, sampai muncullah kemudian fitnah yang terbaru ini. Baik yang terbaru dalam makna fitnat al-wathiqah, wathiqat al-ikha wa ta'ayus ma'a al-rafidah, naam, ataupun yang lain dari itu, dari apa yang terjadi di negeri Yaman yang kemudian juga mempengaruhi ikhwanna, dan tidak sedikit jumlah yang kemudian larut dalam fitan tersebut. Maka walhamdulillah di majlis ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan semacam dirasah terhadap apa yang terjadi, kita saling memberikan informasi, usulan, memecahkan permasalahan-permasalahan yang perlu untuk diselesaikan dengan segera. Maka dalam waktu yang singkat ini tersisa di hadapan kita ada asatidah al-afadil yang insyaallah akan membantu kita untuk menjawab beberapa problem tentang dakwah, tentang pendidikan dan masail yang terjadi akhir-akhir ini. Naam. Kesempatan berikutnya akan kita kembali kepada antum, atau mungkin dari asatidah juga ada usulan, tafadhal. Barakallahu fikum. Naam. Atau satu-satu dulu. Nah, karena majelis ini juga majelis untuk saling mengenal, enggak apa-apa nanti disebutkan namanya biar kita sadida juga kenal ikhwan ini semuanya. Nah. Fadhal Asaba Akbar Abu Yaman. Masyaallah, hayyakallah Akbar Abu Yaman. Dari mana? Kok antum yang kenalkan? Nanti tanya langsung. Nah. Gombong, masyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nanti kita serahkan ke asatidzah jawabannya. Fadhal. Kalau kekurangan ustaz repot, kebanyakan juga repot. Ini akhirnya enggak kejawab, nah, semua pada melempar. Nah, barakallahu fikum. Pertama, Syekh Hani bin Breik adalah salah satu masyayikh. Naam, tentunya la nuzaki Allah hadan wallahu hasibuhu wa hasibuna jami'an. Kita tahu bahwa beliau seorang syekh yang berada di atas manhaj salafi selama dalam perjalanannya berdakwah, sebagaimana disaksikan oleh ulama al-jarh wa ta'dil. Baik dalam hal ini barakallahu fikum Syekhna Rabi' hafizahullah, atau Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah al-Bukhari. Naam, hafizahumullah. Ini pertama. Sehingga al-asl fi Syekh Hani bin Breik adalah at-ta'dil. Kemudian muncul al-jarh. Nah, maka kita menginginkan sekarang keluar dari hukum asal ta'dil itu tadi. Jarh yang disebutkan oleh masyayikh Yaman sampai saat ini kita belum mendapatkan tafasil tentang dari sisi apa di jarh. Sampai saat ini kita belum mendapatkan tafasil dari sisi apa di jarh. Dengan kata lain, apa hujjahnya? Nah, barakallahu fikum. Yang kita dengar adalah bahwa apa? Hani bin Breik yufarrid. Nah, yufsid ad-da'wah. Baik, labas had bentuk ifsad Syekh Hani bin Breik di Yaman. Kita menunggu sekarang. Nah, kita menunggu penjelasan dari Masyaikh Yaman bentuk ifsad Syekh Hani bin Breik di Yaman. Ada yang bisa menyebutkan antum bentuk ifsadu? Nah, fadhal, mungkin ada yang bisa menyebutkan ifsad Syekh Hani bin Brek di Yaman. Sementara tahzir masyayikh Yaman, dan yang kedua yang menolak tahzir masyayikh Yaman itu masyayikh Kibar. Nah, yang menolak ya, tahzir masyayikh Yaman terhadap Syekh Hani bin Brek adalah a'immatul jarh wa ta'dil fi hadzal asr. Nah, a'immatul jarh wa ta'dil itu yang menolak dan meminta kepada masyayikh Yaman untuk mencabut rujuk dari tahzirnya. Sehingga kita talabatul ilm dalam hari ini narji ila man hum mutakhassisun fil bab wa hum ulama'unal kibar. Nah, katalib ilm kita, kita meminta kepada masyayikh Yaman, had bayyin. Nah, al-ishkal anna masyayikh Yaman sampai hari ini belum mengeluarkan tahzir mufassal tentang al-hajuri. Nah, sampai hari ini bayan terakhir yang dikeluarkan oleh masyayikh Yaman tentang al-hajuri, antum tahu al-hajuri. Kalau kita diminta kenapa mentahdir al-hajuri, banyak. Qauluhu fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam anna zahiratul irja kanat fil ahdi al-awwal. Al-ahdi alladhi qala fihim an-nabi alaihi salatu wasallam khairun nasi qarni. Wa qala aidan man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi qala al-hajuri zahiratul irja kana fil ahdi al-awwal. Wa awwal man qala bil irja Qudama bin Mad'un atau Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. واتهامه للصحابة أنهم كانوا خذلوا عثمان بن عفان. الصحابة ذو الشجاعة جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام خذلوا عثمان حتى قتل هذا الحجوري. وكلامه في الأسماء والصفات kemudian بارك الله فيكم أنه تغلغل فيه فكر الخوارج. تحذير مفصل. Lain yang kita inginkan dari ulama al-Yaman dalam tiga Syekh Hani nurid misal hadza. Sampai hari ini kita tidak menemukan hal itu. Satu, barakallahu fikum, alasan kita tadi karena ulama al-kibar wahum al-mutakhassisun yang mengikuti masail demi masail di Yaman, yang terjadi di Yaman, sampai hari ini tidak menerima tahdir masyayikh Yaman min Syekh Hani bin Bari sampai hari. Nah, ma kita ma'al kibar. Kedua, sampai hari ini masyayikh Yaman mutalabun. Apa bentuk ifsad Syekh Hani bin Bari? Nah, barakallahu fikum. Nah, baik, pertanyaan kedua. Mungkin asalidah ada yang mau nambahkan, tolong. Asalidah, saya mau nambahkan. Ada yang perlu ditambah. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kalau ditawarkan siapa yang bisa menjawab apa bentuk ifsadnya, mungkin bisa dilihat dari lisanah halihim, bukan dari ucapannya, tapi dari keadaan mereka. Bahwa ifsad yang mereka maksud adalah karena Syekh Hani memfatwakan atau menyampaikan fatwa Syekh Rawi tentang wajibnya jihad. Itu dianggap ifsad oleh mereka. Min lisanah halihim. Yang kedua, karena Syekh Hani mempraktikkan usul yang sudah disampaikan tadi oleh akh, oleh ustaz Al-Fadil, yaitu sadaq bilhaq. Sehingga ketika belum kasus ini, Syekh Hani berbicara di markasnya Syekh Al-Imam, membantu Syekh Al-Imam. Sehingga mereka enggak suka dengan Syekh Hani. Sejak awal, kasus Hajuri, kasus Abul Hasan, selalu beliau bicara tentang mereka dengan lantang, dan yang menyebabkan masyayikh kemudian mengenal dan kemudian mentahdir. Barakallahu fiik. Ini dari keadaan mereka. Mereka menganggap bahwa itu ifsad. Karena selalu berantakan acara mereka ketika Syekh Hani menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena kalau tidak karena itu, tidak ada lain. Apa yang dirusak oleh Syekh Hani di sana? Yang dirusak oleh Syekh Hani adalah wathiqah yang diucapkan oleh Syekh Imam dengan Huthiyin. Itu yang dibantah habis-habisan dengan akwal ulama, dengan fatwa ulama, sehingga dianggap bahwa Syekh Hani adalah mencerca ulama. Bentuk cercaannya membantah bahwa kebatilan yang ada dalam wathiqah. Sehingga barakallahu fikum, ini kita cari-cari tidak ada jawaban apa ifsadnya, kecuali yaitu ifsad yang dianggap ifsad oleh mereka. Sehingga barakallahu fikum, jarah yang seperti ini tidak mufassar sama sekali dan enggak bisa diterima karena tidak ada alasan yang konkret yang ada pada mereka. Sebaliknya, masyayikh kibar yang mengenali Syekh Hani sejak di Saudi dan di Yaman, mereka membelanya dan memujinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustaz Abdul Somad mengingatkan tadi di antara syubhatnya bahwa ahlul bilad adra bima fiha, begitu ya? Barakallahu fikum. Tayyib, ahlul bilad adra. Nah, wa Syekh Hani min ahlil bilad Yamani, wa Syekh Ali al-Hudzaifi min ahlil bilad, Syekh Yasin, Syekh Salah, ha? Semua haula ahlul bilad. Nah, wa hum adra aidan di halil Yaman. Tadi jazakallahu khair, kita mendapatkan faedah dari Ustaz Muhammad hafizahullah bahwa lisanul hal mereka bisa menjawab sebenarnya. Nah, Syekh Hani dikatakan mufsid, yufsidud da'wah, karena satu, beliau menyampaikan amanat fatwa Syekhna Rabi wa Syekhna Ubaid al-Jabiri dan yang lainnya tentang jihad fil Yaman. Haula masyayikh Yaman tidak mau fatwa ini. Tidak mau fatwa ini ditolak. Bahkan Muhammad Imam dengan segala syubhatnya, antum bisa bantah, antum bisa baca dari tulisan masyayikh kita tentang syubhat Muhammad Imam. Siapa al-mufsid sekarang? Syekh Hani atau yang menuduh masyayikh mamlakah sebagai jawasis, bahwa fatwa ini disampaikan, fatwa jihad ini untuk kepentingan negaranya? Barakallahu fikum. Nah, ini mufsid. Sekian zaman dalam waktu yang panjang, ikhwanuna di Yaman dididik dengan sistem tarbiyah yang ini sekarang hasilnya seperti antara lain. Nah, barakallahu fikum. Ini juga yang dibongkar oleh Syekh Hani bin Braik, juga oleh Syekh Ali al-Hudzaifi, sehingga dengan itu dituduh beliau sebagai yang menyebarkan ifsad fil Yaman. Ahlul bilad adra bima fiha. Barakallahu fikum. Hat hujjatak mufsid fi ayyi syai' afsad. Nah, barakallahu fikum. Tolong sebutkan. Nah, tidak berani karena itu terkait dengan fatwa wal kibar. Nah, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Sedikit menambah apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Luqman dan Ustaz Muhammad, jazakumullah khair, bahwa apa yang terjadi dari kesepakatan masyayikh Yaman untuk mentahdir Syekh Hani bin Braik hafizahullah, 7 orang tersebut, 7 masyayikh yang tanda tangan, merupakan bentuk real, bentuk nyata pengamalan mereka terhadap wasiqah yang ditandatangani oleh Muhammad al-Imam, di mana di salah satu poin kesepakatan itu untuk masing-masing pihak dari Hauzi maupun Ahlu Sunnah memberhentikan, mencegah man yuharrid alaihim. Nah, dan seperti kita tahu, Syekh Hanik dari Ustaz Muhammad sampaikan, menyampaikan fatwa masyayikh a'immah, ulama al-kibar di zaman ini, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, untuk berjihad melawan Houthiin, dan ini tahrid terhadap pihak Houthi, maka betul-betul mereka mengamalkan kesepakatan itu dengan mentahrir bersama-sama sepakat terhadap Syekh Hanik yang mentahrir muslimin atau ahlus sunnah secara khusus terhadap Houthi. Dan sebagaimana kita tahu, wathiqah itu sendiri batilah, seperti yang telah dijelaskan oleh a'immah dan para ulama kita, dalam hal ini terutama Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Nah, dan mereka mengamalkan apa yang batil tersebut. Yang kedua, tadi seperti dinukilkan oleh Akh Akbar, bahwa baladiyur rajul a'raf birrajul, ma'ruf ini digunakan memang oleh para ulama hadis semenjak dahulu, kaidah yang ma'rufah di kalangan ulama hadis. Tetapi itu mereka gunakan, mereka pakai ketika memang tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti tentang kondisi seorang ini, rawi ini, seperti apa dia, bagaimana adalahnya, maka baladiyur rajul saat itu diperlukan. Nah, dari a'immah, dari para ulama mu'tabarin, nah, ketika menjarah ataupun mentauthiq perawi tersebut, nah, ketika tidak diketahui kecuali baladiyu. Adapun para a'immah berbicara, para ulama banyak berbicara tentang perawi dari negeri sana, dari negeri sini, nah, apa kemudian ditolak dan mentah, tidak ada artinya, hanya karena yang senegeri dengan dia misalnya mentauthiq perawi ini. Ini yang kita khawatirkan, atau bukan kita, artinya para ulama mengkhawatirkan kadang hizbiyin menggunakan kaidah-kaidah para ulama sunnah, kaidah-kaidah yang mulia di dalam syariat untuk menghancurkan syariat. Kaidahnya benar, tapi diputarbalikkan justru untuk merusak dan menghantam dakwah sunnah itu sendiri. Dan ini asalib dan cara-cara ahlul ahwa untuk menolak al-haq. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Dan yang kita tahu seperti tadi, bahwa Syekh Hani ditazkiyah dan dikenal betul oleh para masyayikh, ma'ruf dikala di sisi Syekh Rabi', dan ada tazkiyah beliau dari Syekh, ma'ruf di Syekh Ubaid, di masyayikh sunnah dan a'immah, a'immatul da'wah fi hadzal 'asr. Nah, Syekh Muhammad Al-Banna juga ada tazkiyah bagi beliau. A'immah ma'rufin, masyhurin, tazkiyah beliau. Nah, Allahu taala alam itu yang ya. Siapa? Nah, selain juga mungkin kaidah itu, nah, misalkan kalau ingatkan, perlu ditinjau ulang dari sisi Syekh Hanif sendiri lama tinggal di Mamlaka. Lebih lama tinggal di Mamlaka ketimbang beliau di Yaman. Walaupun jinsia beliau masih Yamani dan paspor Yaman, tapi keberadaan beliau di Saudi jauh lebih lama. 25 tahun ya kurang lebih. Nah, di Saudi ya. Nah, enggak tepat kaidahnya baliyadur rajul, rajul muhammin ahli Yaman. Kalau secara politik mungkin karena paspornya paspor Yaman, tapi keberadaan beliau banyak di Saudi. Allahumma musta'an. Baik, mungkin yang kedua. Pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Ustaz Askari tadi dalam muhadharahnya, bahwa yang merekomendasi seorang alim sebagai bagian daripada ulama kibar adalah ulama kibar. Ulama kibar yang bisa menyaksikan, mengetahui kadar ilmunya, kiprahnya, pengalamannya. Nah, yang menyaksikan itu ulama kibar. Nah, begitu saudara sekali. Mungkin saudara sekali nampaknya punya tambahan. Tadi Ustaz Usama juga menyebutkan fuqaha, banyak fuqaha. Nah, dengan makna kalimat faqih, orang yang mampu berijtihad, beristimbat, istidlal. Namun belum tentu dalam masail tertentu dia terhitung kibar. Nah, dalam masail seperti ini khususnya. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, kibarul ulama, min kibarul ulama. Tapi dalam masail tertentu, tadi sudah diceritakan pula oleh asatidzah, kembali kepada Syekh Rabi. Nah, kemudian ucapan Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna yang menyatakan radhi adinullah bihi anna Syekh Rabi mujaddid fi hadzal asr fi babil jarh wa ta'dil. Ini contoh. Barakallahu fikum. Sehingga tidak semua faqih dalam masail fitan dia terhitung kibar. Terkhusus dalam masail fitan ini. Ibnu Utsaimin rahimahullah yarji ila Syekh Rabi. Wal Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, jadi itu mungkin salah satu jawabannya. Mungkin asal tidak ada jawaban lain. Ustaz Afif, Ustaz Muhammad. Atau supaya lebih. Enggak mungkin ada yang yastaghfir nama Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Khanabatina azakumullah. Menambahkan untuk soal yang pertama terkait dengan tahdir masyayikhul Yaman terhadap Syekh Hani bin Buraik, selain apa yang disebutkan tadi oleh para asatidah, anggaplah bahwasanya jarah masyayikhul Yaman itu mufassar, walaupun sampai sekarang ditunggu tafsir jarahnya. Perlu diketahui karena fitin azakumullah, arjarhum mufassar muqaddam ala ta'dil, hadha fil asal. Tapi ada beberapa kondisi bahwasanya ta'dil min alimin mu'tabar muqaddam ala jarhin mufassar. Beberapa kondisi. Di antaranya adalah apabila sang mu'addil, seseorang yang menta'dil tadi, mengetahui asbabul jarh wa yanfiha wa yubtiluha. Dia mengetahui betul sebab jarahnya. Kenapa kok dikritik? Kenapa kok ditahdir? Dan dia menafikan. Hadza laysat bijarah, hadza laysat biqadah, ila akhir. Atau mengatakan hadza apa namanya enggak benar. Yang benar begini begini begini. Al-Bahim dia menafikan dengan adillahnya, dengan barahin, barahin yang ada. Yang seperti ini, barakallahu fikum, at-ta'til muqaddam al-jarh mufassar. Itu disebutkan dalam kutubul mustalah. Antum bisa melihat dalam kitab Fathul Mughith, As-Sakhawi, Tadribur Rawi, As-Suyuti dan yang lain-lainnya. Mereka mengecualikan beberapa kaidah, beberapa keadaan untuk kaidah al-jarh mufassar muqaddam ala ta'til. Dalam kasus ini pas penerapannya. Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Rabi bin Hadi dan para masyayikh yang lainnya yang menta'dil Syekh Hani bin Buraik, mereka tahu betul apa alasannya masyayikhul Yaman mengeluarkan bayan. Di antaranya yang disebutkan dari sama para asatidzah di antaranya. Sehingga dinafikan sama mereka. Adalah saya bicara. Bahkan yang disampaikan sama Syihan Ibn Burad terkait dengan fatwa jihad. Itu bukan dari beliau. Beliau nakil. Hanya menukil dari para imah yang ada. Sehingga bukan jarah tapi perkara yang hakun. Hakun min kalamila imah. Sehingga dalam posisi semacam ini. Anggaplah. Hadzal bayan mufassar. Wa fil haqiqah annahu mubham. Maka dia dikesampingkan. At-ta'dil muqaddam. Barakallahu fikum. Dan juga yang lainnya banyak. Fihi ma fihi. Padanya ada mubalaghah menyatakan terkait dengan Syahan bin Burayk yad'u ila hawiyah wa hawiyah min asma'il jahannam, perkara yang belum pernah mereka lakukan pada Al-Hajuri wala pada Abu Hasan Al-Ma'arifi pada yang lainnya. Wa hadzal bayan faj'ah nakul faj'ah barakallahu fikum. Syekh Abdul Rahman beberapa hari sebelum mengeluarkan bayan bicara di markisnya memuji Syahan bin Burayk. Memuji 2-3 hari tahu-tahu ikut dalam bayat. Isyarat. Ada yang perkara ajib di situ. Termasuk yang dalam bayat seseorang yang sebelumnya sudah ditahdir bahkan ditadbi oleh Syaubat al-Jabir Muhammad al-Imam. Sudah dikatakan sebagai muqtadi wal ikhwani dan dia masuk dalam bayat. Wal majruh la yuqbal syarhu. Baru mu'tabar. Barakallahu fikum. Saya faham ya. Khallihi zaki nafsah yu'adil nafsah. Tuma yucarrih. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi dikatakan sebagai mukaffal. La yasluh li da'wah. Kalamnya Syaubat al-Jabir. Al-majruh la yuqbal syarhu. Barakallahu fikum. Ketika ada salah seorang yang ma'ruf kalamuhu bil jarh semacam Abdul Rahman bin Yusuf bin Khirash takallam fi rijal, Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan anta rafidhi, anta majruh, anta rafidhi. Kita takallam fi rijal. Bersihkan dulu diri kamu ini dari rafidhahmu, dari syiahmu. Selesaikan bersih. Wa anta ahli fi dhalik, takallam. Wa anta majruh, tidak mungkin diterima yang namanya jarahnya. Kaidah ma'rufah di kalangan para ulama una. Hukum asal yang namanya orang yang majruh, la yuqbal jarhu. Atau la yultafat ila jarhi. Barakallah. Sedikit penambahan. Termasuk banyak lagi yang lain barakallahu fikum al-muhim para masyayikhuna para ulama'una la yaltafit ila hadzal bayan. La yaltafit ila hadzal bayan. Itu bukan dari kita-kita, kita hanya menukil tadi. Jangan bayangkan oh ini Ustaz Luqman bantah masyayikh. Ini semuanya nukilan dari apa yang disampaikan oleh para masyayikh terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Begitu ya. Terkait dengan yang kedua tadi. Yang kedua tadi masalah apa? Oh masya Allah, Alif Arif. Iya, ada di kepala saya sebuah faedah penting yang sesungguhnya banyak juga disebutkan oleh para masyarakat dan para ulama. Tapi yang sempat saya baca adalah kitab terisalahnya Syekh Abdus Salam bin Bates Al-Abdul Karim. Dan ini perkara yang sangat ma'ruf di kalangan para masyarakat yang lainnya. Seseorang itu dinyatakan sebagai alim tidak cukup dengan semata-mata annahu yu'allif kitab. Punya kitab, masya Allah, alim besar. Lah. Bukan dikatakan sebagai alim dengan semata-mata dia indahu muhadarat, wa indahu durus, wa indahu markis. Itu belum tentu. Barakallahu fikum. Kalam yang ma'ruf dari kalangan salafun salih, laisal ibrah ikrati riwayah, wala kathrah al-kutub. Bukan dengan banyaknya periwayatan, bukan dengan banyak kitab, bukan dengan dialif kitab, wa yuhadir indahu durus, la. Yang namanya seorang alim, dikatakan alim, satu, syuhratuhu bitalabil ilm. Syuhratuhu bil ilm. Sinin tawilah, waktu yang sangat panjang, enggak cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belajar setahun, 4 tahun, di mobil, tahu-tahu dakwah, alim besar, di makbar. Enggak semata-mata itu. Barakallahu fikum. Tapi sinin tawilah syuhratuhu bil ilm. Yang kedua barakallahu fikum ialah tazkiyatul a'immah wal ulama lahu. Yang diterangkan sama Ustaz Askari dalam mahadharahnya. Barakallahu fikum. Seorang alim dikatakan alim ketika para ulama asrihi yaqulun innahu alim. Innahu alimun kabir. innahu kada, innahu kada, innahu kada. Itu tolak ukurnya bukan kalian thalabul ilm, tapi para ulama yang semisalnya. Ya, betul? Yang ketiga, dan ini yang saya tekankan sama beliau ketika itu, yang membedakan antara seseorang yang betul-betul alimun haqiqatan dengan orang yang baru alim. Kalau bahasanya syubhat itu syekhul fajah. Tayyib, di antara seorang alim itu ialah terkait dengan kemampuan dia di dalam istinbatul ahkam dan menyelesaikan masail. Indahu khibrah, indahu ilm, indahu khibrah, indahu hilm, indahu hikmah, indahu kata. Di saat sekian banyak orang goncang, sabit, rasih. Yatakallam bi'ilmi, wa bi'hilmi, wa bi'hikmati. Di situ orang akan memandang rusukhuhu fi'ilm. Dala, la taish, wa la ajala, wa la ishi. Yatakallam hada. Barakallahu fikum. Ini yang membedakan antara alim dan yang dikatakan sebagai kibarul ulama. Walafu minkum, katanya orang Arab itu as-saraha roha. Kata Ikhwan ya, as-saraha roha wal haqqu yuqal. Alafu minkum. Untuk masyaikhul Yaman bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Anda bikin contoh saja. Yang insyaallah antum semuanya sebagai pelaku sejarahnya yang mungkin menyaksikan langsung kejadiannya. Nah, contoh yang paling gampang terkait dengan tasarufnya Syekh Abdurrahman bin Mar'in. Bagaimana beliau ketika turun bersama dengan beberapa orang awam dari kalangan Masyaikhul Kubah, bagaimana gitu sampai menurunkan antum dari bus-busnya tadi, menghalangi antum untuk datang ke mahadhar Syekh bin Buraik. Yang digambarkan yakni surah yang yakni luar biasa. Gimana itu? Kebahagiaan seorang alim kemahara. La yatullu ala hilmi wala hikmatih fal wala ilmi. Perkara yang sesungguhnya saghira tapi tidak bisa diselesaikan. Tidak mampu dia selesaikan, dia tuntaskan. Saghira ya ikhwan. Sebagaimana yang mereka katakan, kanat saghira walakinna asarat kathira. Hanya masalah sepele seperti itu tidak mampu. Wakif dengan masalah ummah. Contoh yang lain. Muncul fitnah Abul Hasan. Anak saya sama antum semuanya. Siapa yang kemudian apa namanya dengan tegas, dengan jelas, yunasihu sinin tawilah, waktu yang sangat panjang, barakallahu fikum, oh dibantah, rudud ilmiah sampai tuntas. Man, apa antum kira, oh Masyaikhul Yaman? Al-jawab, la. Masyaikhul Yaman menunggu. Yang lainnya, yuhadik. Tenang, ya Ikhwan. Kembali pada Masyaikhul Kibar, para ulama. Tapi tidak pernah ada mana solusinya. Begitu Masyaikhul Kibar dari mamlakah yatakallamun, falas. Contoh yang paling anyar adalah hajul. Berapa lama coba? Sekian tahun lamanya. Mana? Yang menunjukkan bahwa mereka dikatakan sebagai ulama kibar. Indahum ilm. Wa indahum khibrah. Wa indahum kata. Menyelesaikan masalah. Bahkan dalam keadaan betul-betul begitu. Wow. Perkaranya hajur. Hatta tuwalikul ilm. Yabhaq min amri. Okey. Tidak ada yang namanya kalimat fasal. Sini yang tahu. Bahkan di akhir-akhir sebelum ada kalanya Isra bin Hadi, itu masih dimuat. Ada risalah al-ikha. Tulisan tangan. Risalah al-ikha antara al-imam wal-furu'i dan yang lainnya dengan al-hajuri. Karena hajuri apa namanya dinasihati, ingin apa namanya kita ta'akhi lagi. Disambut sama mereka. Antum pernah baca risalah itu? Tulisan tangan itu? Belum tahu. Nah itu dia masalahnya. Dalam keadaan sudah wadah, sudah banyak korban, sudah sangat jelas. Walakala. Bahkan sebagai masyaikh kita meragukan apakah betul, apakah ada al-imam yubaddi al-hajuri, wallahu a'lam. Bin mar'i yubaddi al-hajuri, wallahu a'lam. Tidak ada yang mengerti itu semuanya. Waalaikumsalam. Yang memberikan kalam fasal maksudnya kalam mulak. Faham tak ya? Sehingga bukan semata-mata yu'alif kitab ayu hadir au indahu markis au indahu tullab kathir khalas alim kathir. La, itu semua bukan jaminan. Sehingga dengan beberapa poin-poin tadi, orang dikatakan sebagai alimun kathir dengan tazkiyah para imam, dengan suratuhu bil ilm dan tajrubatuhu indal kitab. Dan semuanya yang mengakuinya, yang menyampaikannya adalah para ulama juga. Antum bisa baca kitabnya Syekh Abdul Salam bin Barjas. Saya lupa judul kitabnya. Tapi sebenarnya Manhumul Ulama. Nah, itu urusannya namanya Manhumul Ulama. Barakallahu. Jadi tolong jangan anggap kita-kita ini sebagai para ulama ya. Bukan. Kita sebagai seorang talib ilm, du'at, kita ta'awun bersama untuk berdakwah alal haq insyaallah. Barakallahu. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lain di sini. Bismillah, kami hampir keseluruhan yang pulang dari Fuyus sepakat kalau Abdurrahman Al-Adani mughaffal. Akan tetapi setahu ana ada perbedaan pendapat di kalangan kami. Apakah tarhil ghuraba adalah makar Al-Adani atau murni tarhil dari pemerintah? Kami yang pernah jalsah bersama Mustafidin yakin kalau itu adalah makar Al-Adani. Pertanyaannya, apakah perbedaan pendapat ini akan menimbulkan masalah atau harus ada penyatuan kalimat dalam masalah ini? Syukran. Tapi antum sepakat bahwa Al-Adani mughaffal? Dah lama. Masalah itu makar adani ataukah tidak, maka disikapin secara ilmiah. Mustafidin yang ada di Yaman, a'raf minkum jami'an, begitu, a'raf minkum. Kalau mereka sudah mengatakan bahwa ini makar al-adani, maka qauluhum lebih tepat untuk diterima, karena mereka tahu mengikuti satu persatu permasalahan. Nah, lebih mengerti tentang bahasa mereka, ya. Sehingga dengan itu sebaiknya ikhwan dalam hal ini menerima khabar thiqat dari al-mustafidin yang ada. Nah, Syekh Salah, Syekh Yasin, Syekh siapa lagi? Syekh Zakaria, Syekh Abbas, nah, Syekh Nasir Zaidi. Dan yang lainnya haulah adra. Nah, mereka ahlul balad, tahu bahasanya persis, peristiwa demi peristiwa diikuti oleh mereka. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada tambahan sebelum pindah masalah lain. Ustaz Muhammad yang tadi mau dijawab, yang afwan, apakah faedah yang sudah ditafril boleh diajarkan? Maksudnya faedah dari Abdurrahman Al-Adani begitu? Tafril, naam. Allahumma musta'an. Ditanyakan kepada masyayikh. Nah, cuma secara global, apa yang disampaikan oleh haula Abdurrahman Al-Adani atau yang semisalnya, sebenarnya itu adalah tarjihat masyayikh al-kibar. Sebenarnya. Tarjihat Ibn Bas atau Ibn Uthaymin, Lajna Daimah, Al-Albani, baik dalam bidang fikih murni ataupun dalam bidang hadis. Barakallahu fikum. Fa antum khudu min haythu akhadu. Nah, khudu min haythu akhadu. Ambillah berbagai tarjihat tersebut dari sumber asli mereka mengambil. Mungkin qaul Syaukani, qaul San'ani atau Ibn Taymiyyah. Nah, barakallahu fikum. Itu yang ana yakini seperti itu. Cukup dengan merujuk kepada Al-Kibar. Misalkan ada suatu masalah, apakah benda ini termasuk najis ataukah tidak. Al-Adani mentarjih bahwa ini adalah najis, ya. Antum perlu tahu bahwa qaul yang dia ucapkan itu bukan dia awal man qal. Satajidun fi fatawal kibar. Ya. Mungkin antum buka Syarhul Mumti' dapat. Antum buka Fatawa Lajnah dapat itu juga. Antum buka Fatawa Durus Ibn Baz, antum mungkin dapat itu. Maka langsung nisbahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rajjaha hadzal qaul. A'la martabatan wa aslam manhajan. Barakallahu fikum. Itu yang ana yakin. Mungkin ada tambahan dari Asatidah. Ini pertanyaan penting Asatidah. Nah. Ustaz Askari. Nah. Ustaz Raifi, tafadhal. Asatidah ini sebenarnya nah, banyak dahum kunus di mak Ustaz Muhammad, tafadhal. Paling muda dari semua yang ada di sini. Kalau al-faraka ma'a kabirku mestinya Sayyid Muhammad yang bicara. Kayak gitu Pak. Itulah beliau Masya Allah. Ngajari anak tawaduknya dengan amalnya langsung juga. Allah ifarisi. Baik, baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada antum terkait dengan soal seperti tadi. Yang pertama, seorang talibul ilm dalam talabul ilminya itu bukan berarti di tempat. Tidak semata-mata dia belajar sebuah kitab terus berhenti hanya pada itu saja yang dari gurunya. Itu bukan seorang talib ilm. Yang namanya seorang talib ilm ketika dia talaki itu menjadikan masa-masa talakinya sebagai upaya untuk membentuk pondasi-pondasi ilmiah. Dan dia harus memiliki semangat tarakki. Tahu tarakki ikhwan? Terus naik, terus naik, terus naik, terus naik pada perkara keilmuan yang ada. Paham insyaallah ya? Tidak cukup ketika itu hanya talaki di depan gurunya. Antum teruskan dengan mutola'ah. Namun kita tumpas itu tok belajar bin Hizus Salikin dari bin Al-Adani. Pas taunya itu tok, enggak tahu yang lainnya lagi. Itu bukan talib ilmu. Itu adalah sebagai upaya untuk peletakan pondasi ilmiah karena antum belajar di sana. Antum kembangkan setelah itu, buku fikih itu banyak saambrek. Yang mutawwalat, yang mutawassithah, yang mukhtasar banyak dari kalangan para imam kibar salafan wa qalam. Hakadawala antum kaji kembali semua masail-masail tadi itu, buka buku-bukunya para ulama kibar yang bersih. Enggak dikatakan sebagai mukhafal, enggak dikatakan sebagai orang yang layas untuk dakwah. Barakallah. Paham ya? Sama faham ya Fansi, seorang talib ilmu. Buku-buku fikirnya para imam yang mutawal sangat banyak. Syarah-syarah sangat banyak. Dari ulama kibar sangat banyak. Kita tuh kembangkan. Itu yang kita harapkan dari semua antum dan juga kita pribadi. Tidak berhenti di situ. Terus mengkaji, terus membahas, terus mutola'ah, terus meroja'ah. Jangan kemudian pulang dari sana, falas. Selesai masa belajar. Sekarang masanya ngajar, tidak pernah buka kitab. Muhakkad ya. Faham insyaallah ya. Jadi jangan bingung, ya Pak Ustaz. Sampaikan apa enggak? Sampaikan apa enggak? Lah kok bingung gimana? Antum kaji kembali. Yang diterangkan sama banyak kitabnya para masyayikh. Kamu antum kaji kembali. Yang disampaikan sama beliau ini Al-Adani ini, itu bukan faedah satu-satunya zaman sekarang, enggak pernah ada sebelumnya. Dia semata-mata bahith wa naqil, menukil dari yang sebelumnya. ambil dari yang dia ambil, bongkar, kaji, murojaah, demikian seterusnya. Hadza awalan. Dan mestinya antum sebagai seorang talib ilmu mengerti yang semacam ini, jadi nggak bingung gitu deh. Yang kedua, kalau saya pribadi ya, yang itu alajam. Anak pribadi ada alajam. Tahu alajam? Jadi syarahnya dia ini ada alajam. Kalau saya pribadi ya, anak singkirkan, anak singkirkan, anak kaji. Yang sesuai dengan keterangannya para ulama yang lainnya, ya Allah, ini yang benar ini. Dan enggak ada perlunya saya katakan hadza tarjih syekhina al-Adani. Enggak ada perlunya. Kalau ketika sudah dikatakan seorang yang dijar oleh para ulama, enggak ada perlunya. Antum sampaikan ketika gurunya antum masih mustaqim, masih bagus, antum bisa berbangga dengan itu. Qala syekhuna Rabi, qala syekhuna Ubaid gitu. Kalau ada munharif. Tidak usah kalau Syekhuna Ja'far, ada apa yang Ja'far? Tidak ada perlunya. Dulu kita mengatakan na'am kalau Syekhuna Hajuri, kalau Syekhuna Al-Adani. Sekarang alajam. Itu bentuk mauqif terkait dengan masalah keadaan dia. Wathaniya. Yang kedua, barakallahu fikum. Apa yang antum dapatkan selama ini, tidak kemudian antum buang semuanya gara-gara Al-Adani mughafal. La ya ikhwan. Tidak semuanya itu ala batil insyaAllah. Dikarenakan rata-rata yang dia sampaikan umumnya masalah ilmiah yang ada sangkut pautnya terkait dengan masalah fitnah yang terjadi sekarang ini. Taraklah itu. Ada faedah dari Syaukat al-Jabiri yang dari saya minta Ustaz Muhammad yang menyampaikan ini. Terkait dengan ta'amul ma'akutubi ahlil ahwa. Dan semua dibacakan di kalangan para ustaz faedah yang tadi itu. Saya hanya menyampaikan saja. Yang pertama ialah sebuah kitab yang betul-betul murni bid'ah kayak bukunya Rafidhah dan segala macamnya, ini haram hukumnya untuk merujuknya atau memandangnya atau mengkajinya kecuali seorang yang alim mutamakkin rasikhun fil ilm dengan tujuan untuk membantah bid'ahnya mereka langsung dari kitab-kitab yang ada. Yang kedua, khalid, nyampur, ada sunnahnya, ada bid'ahnya, tidak jelas. Yang ini yang boleh membacanya hanya seorang alim yang mutamakin, alim yang rasikh fil ilm. Dan yang ketiga, kutubnya bagus. Mu'allifuhu mubtadi, mu'allifuhu hizbi, tapi kitab-kitab sunnah dicetakkan sama Syekh Al-Jabri dan nulis PP. Kok pas contohnya Kitabul Buyu, kayak punyanya Al-Adali ya. Kita berbuyu dan segala macamnya. Tidak ada perkara penyimpangan situ. Pas kita berbuyu. Ini kalau para ulama mengatakan ambil. Bukan kita. Sodorkan kepada para ulama dulu. Syekh ini gimana? Mu'alifnya seperti ini. Tapi kitabnya masya Allah bagus. Tayyib. Istafid minhu. Nastafid. Dengan tanbih kamu katakan al-mu'alif hizbi. Al-mu'alif mubtadi. Kitab ini kita kaji. Masyaih mempersilahkan. Gitu ya. Jadi yang antum dapatkan selama ini itu merupakan upaya untuk pembentukan asas-asas ilmu. Antum kembangkan setelah itu dengan bimbingan para ulama kibar. Paham insyaallah ya? Kita orang dulu belajar, pertama kali belajar lughah 3 tahun, aunurafi kufrat. Sekarang jadi hizbi. Ya enggak dihilangkan. Ya kaidah nahwunya ya terus saya pakai untuk baca-baca kitab yang ada. Nah, kemudian bubar kaidahnya hizbi. Disara semua yang saya baca itu ya, tidak kan gitu ya. Kita belajar 5 tahun lebih dengan Ja'far Thalib, sekarang jadi munharif. Tidak semua dibuang kafir, tidak. Yang hak-hak, batil-batil. Belajar lagi sama Hajuri juga begitu. Hak-hak, batil-batil. Wah, agar. Jadi tidak perlu dibuang semua itu tidak ya. Kita semua sebagai taksis. Pembentukan asas ilmiahnya antum, untuk kembangkan setelah itu. Kembangkan setelah itu baca buku-bukunya para imam dan para ulama yang hak-hak yang batil-batil. Gimana ya? Nah, kalau syaratnya ustaz semua ustaznya harus salafi semua baru ilmunya mu'tabar. Cuma satu guru saya nanti. Cuma saya Muhammad tak ada ya. Allah yang ada. Naam Allah Ta'ala alam bismillah. Allah Ta'ala. yang tadi, Ustaz Muhammad yang tadi. Tidak, yang tadi itu. Nah, Fadal. Mana itu? Fadal, Ustaz. Tadris al-kitab, kitabul mughabbal. Nah, pertanyaannya hal yajuz tadris kitabul mughabbal, begitu? As-su'al fi nafsi su'al jawab. Ada jawabnya. Nah, barakallahu fikum. Tadris kitab al-mughabbal. Mushkilah. Barakallahu fikum. Walhamdulillah ya ikhwan, tadi Ustaz Afif sudah merinci bahwa apa yang antum pelajari di sana sama seperti yang dipelajari oleh asatidah yang lainnya, itu kadirasa ta'sisi saja. Selebihnya bisa antum kembangkan. Antum ingin mengajar fikih, kitab al-mulakhas al-fiqhi li Syekh Shalih Al-Fauzan cukup. Ingin mengajarkan kitab tentang as-salah, kitab sifat as-salah Syekh Al-Albani, kafi. Nah, kemudian antum ingin mengajarkan kitab tentang zakat, ambil dari Asy-Syarh Al-Mumti', Syekh Ibnu Utsaimin. Barakallahu fikum. Yakfi. Nah, barakallahu fikum. Antum insyaallah sudah mulai bisa mempelajari kutub ini tadi. Bismillah ta'ala. Nah. Kembalikan kepada kibar dan kita barakallahu fikum mengikat umat ini dengan al-kibar. Nah, mengikat umat ini dengan al-kibar barakallahu fikum. Nah. Nah, fadal. Kita memiliki beberapa kitab dari Syekh Imam dan juga pula Nah. Muskilah kalau dikatakan ambil yang baik-baik saja, butuh kerjaan, butuh waktu untuk mengambil yang baik-baik saja. Pertanyaannya, bagaimana dengan ya ikhwan yang punya kutub Muhammad al-Imam atau asyritot Muhammad al-Imam, begitu. Apakah itu kita buang saja semuanya atau bagaimana kita memilih nantaki minha, memilih darinya yang masih baik. Kerjaan dan waktu yang panjang sekali. Sementara kutub yang nafi'ah, yang salimah min al-inhiraf dan yang lainnya, itu masih banyak, ya kan? Contoh misalkan di Asyritah, Asyritah Muhammad al-Imam, misal ini. Sepekan yang lalu saya ditunjukkan oleh beberapa asatidzah, satu orang di Yaman membantah. Kalian yang mengatakan bahwa masyayikhul Yaman tidak ada rudud terhadap ahlul batin, ini contohnya, lihat di alamat apa link-link ini tadi. Nah, Muhammad al-Imam pernah membantah Az-Zindani. Nah, minta tolong kepada Ustaz Alfian, coba buka linknya ini. Dibuka, kita dengarkan bersama. Kita bisa ngambil faedah mungkin. Min raddi Muhammad al-Imam ala Az-Zindani. Masya Allah. Raddun barid fi ghayatin minal burudah. Nah. Barakallahu fikum. Wa syubha. Contohnya. Pertanyaannya di situ seputar mudhahara. Ya Syekh, di sini Zindani dan orang-orangnya akan melakukan, mengatakan bahwa mudhahara itu dalam rangka untuk menekan waliul amr. Nah, bagaimana tentang ini? Kalau mudhahara jelas haram. Ya. Enggak ada seorang mengaku salafi, bukan salafi ya, mengaku salafi misalkan mau mengatakan mudhahara halal, itu sulit rasanya. Barakallahu fikum. Setelah dijawab tentang mudhahara itu haram, ini itu, tapi ya ikhwan, kata Muhammad al-Imam, ulama al-ikhwan al-muslimin itu banyak yang madghutin. Ini ana nukilkan bil makna ya. Antum bisa, ana sarankan jangan didengar. Nah, barakallahu fikum. Nanti mungkin bisa langsung bantahannya aja. Nah. Ulama al-ikhwan al-muslimin banyak yang tertekan oleh qiyadah al-ikhwan al-muslimin, dewan komandonya. Ya. Antum lihat kalimat ulama ikhwanul muslimin. Hampir enggak kita enggak pernah mendengar dari a'immah kita yang kibar itulah kalimat seperti ini. Ulama ikhwanul muslimin banyak yang tertekan ya ikhwan. Ya. dari tekanan dari pihak al-qiyadah. Contohnya ketika melakukan tansik dengan al-hizbul ishtiraki, al-ikhwal muslimin melakukan tansik kerjasama, perjanjian kerjasama dengan partai sosialis. Nah, komunis. Nah, maka saya sempat bertanya kepada ulama ikhwanul muslimin. Siapa ulama ikhwanul muslimin? Zindani. Enggak pantas disebut ulama ikhwanul muslimin. Ya. Abdullala ula. Ya. Mereka mengatakan enggak boleh memang. Tansik bersama Hizbul Ishtirak ini enggak boleh. Nah, coba lihat ulama ikhwanul muslimin berbeda dengan qiyadah ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Dan kemudian setelah beberapa waktu muncullah qoror dari ulama ikhwanul muslimin bahwa tansik dengan Hizbul Ishtirak boleh. Menunjukkan bahwa mereka tertekan. Ya. Subhanallah. Ini yang dikatakan bantahan Muhammad al-Imam terhadap Zindani. Berbeda dengan tarikat Syekh Muqbil. Ya, ana enggak mau katakan Syekh Rabi atau yang lainnya. Syekh Muqbil. Nah, jauh. Az-Zindani ya ikhwan mubtadir. Fal yuballigh asyahidu minkumul ghaib. Dibandi lagi ya ikhwan Az-Zindani dalul mudil. Naam. قال إن الإخوان المسلمين قفزوا قفزة فأقول نعم قفزوا قفزة إلى الضلال. Diulang-ulang. Tidak ada ulama ikhwan muslimin ya ikhwan tertekan dalam hal ini. En hada. Kalau anda katakan gini, kemarin dulu anda jumpa Syekh Muhammad bin Hadi di rumahnya. Bincang-bincang. Sebelum itu perlu antum ketahui, qadhiyat masyaikhil Yaman itu bukan qadhiyatul wasiqah saja. Al-wasiqah ini sekedar detonator peledak mengeluarkan apa yang selama ini tersembunyi di Yaman. Detonator peledak fitnatul hajuri, pendirian Ma'had Fuyush oleh Abdurrahman Al-Adhani. Jadi sumbu peledaknya. Keluarlah apa yang ada pada hajuri minal aqaidil munharifa wal manhajil munharif wal akhlak sayyi'. Ada pada Al-Hajuri. Nah, ini sekarang fitnatul wasiqah mengeluarkan banyak hal. Nah, fitnat Abdul Hasan keluar setelah wafatnya Syekh Muqbil. Wafat Syekh Muqbil muncul fitnat Abdul Hasan. Fa ketika saya duduk dengan Syekh Muhammad bin Hadi bersama Ustaz Qamar dihadiri beberapa mahasiswa Jami'ah Islamiyah, cerita tentang Yaman satu persatu, sikap Muhammad al-Imam dalam tarbiyahnya, hasil pendidikannya, baru bicara tentang Muhammad al-Imam, kata beliau aina Syekh Muqbil, aina hadha min Syekh Muqbil rahimahullah ahya sunnah fil Yaman, aina tarikat hadha Muhammad al-Imam. Aina hadha min Syekh Muqbil. Sudah selesai pindah bicara tentang Uthman Salimi. Kada wa kada. Aywa na'am. Aina Syekh Muqbil, ha? Aina Syekh Muqbil. Kembali lagi diulangi kalimat. Aina Syekh Muqbil. Bicara lagi tentang siapa namanya? Abdullah Mar'i. Ha? Kembali lagi diulangi. Aina hadha min Syekh Muqbil. Terakhir Syekh Muhammad menggaris bawahi. Ana qultu lakum aina Syekh Muqbil, aina hadha min Syekh Muqbil, aina Syekh Muqbil, li'anna ha'ula ma ya'rifun illa Syekh Muqbil. Sedikit-sedikit hadith tariqat Syekhina Muqbil, kana Syekh Muqbil kada wa kada, kana Syekh Muqbil kada wa kada, rahimahullahu ta'ala faqad ahya sunnah wal manhaj salafi fil Yaman. Tapi mana ini kelanjutannya ini? Syekh Muhammad menegasi, wallah mereka ini tariqah mereka jauh dari Syekh Muqbil. Ikhwani fid din, barakallahu fikum. Qadhiyahnya sekarang kalau anak katakan jangan dibuang semua kaset-kasetnya, dicari, dipilih yang baik. Berarti kita harus punya ilmu yang cukup untuk menilai mana yang baik, mana yang tidak, kan begitu. Kedua, membutuhkan waktu yang cukup panjang sementara kita harus belajar. Nah, lebih baiknya pakai istilahnya Ustadzuna Ustadz Afif, ala jam. Paham ya, Ustadz Afif? Ini istilah Yamani ya, mustalah Yamani. Ala jam ya jidni, gitu nah. Ya Zaid, gitu. Ala jam, gitu. Ini istilah Yamani ya, barakallahu fiik. Maka dari itu ala jam. Alhamdulillah, asyritat ulama kita banyak. Antum mau cari silsilah durus Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali fi Al-Ibanat Al-Kubra Al-Ibanat Al-Sughra, ada silsilah durus Syekh Rabi dalam barakallahu fikum Ma'arijil Qabul, ada silsilah durus barakallahu fikum Syekh Ubaidil Jabiri, silsilah durus Syekh Salih Al-Fauzan wa yang lainnya, Muhammad Aman Al-Jami, ulama-ulama yang sudah meninggal, kaset-kasetnya masih ada. Silsilah durus Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kemarin termasuk untuk bantahan terhadap hadal jahil Al-Muta'alim Al-Umairi ketika menyatakan bahwa kalamul aqran yurwa yutwa wala yurwa, ya, dibantah oleh salah satu talabatul ilm dengan menukil pernyataan Syekh Mukbil dalam kitab Al-Muqtarah. Nah, bahwa kaidah ini tidak bisa diterapkan secara itlaknya. Yunzur, kata Syekh Mukbil. Bal bahkan, kata beliau, kalamul aqran asbat min ghairin. Karena al-aqran adra. Sampai akhirnya beliau mengatakan, wa antum, kata Syekh, wa anta la tusri ila kalam al-hizbiyina wal-mubtadi'a wal-demokratiyin. Anna kalamul aqran yutwa wa la yurwa. Alal itlaq. Fahimtum? Bahwa penggunaan kaidah ini secara mutlak tanpa pembatasan itu, kata Syekh Mukbil, hadi kaidatul hizbiyyin wal mubtadi'ah wad demokratiyyin, dipakai oleh Al-Umairi sekarang ini. Subhanallah, dalam fatwa Jeddah Syekh Al-Albani berbicara tentang masalah ini. Faqad su'ila rahimahullah an kalamil aqran fa ajaba bi jawabin nafi'in bit tafsil. Ada kalam kabir. Nah, kembali kepada fatwa Syekh Al-Albani. Wallahi enggak cukup waktu kita untuk mendengarkan asyritat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ribuan kaset antum bisa dengarkan di situ, walhamdulillah. Nah, ini yang bisa ana jawab, mungkin astagfirullah ada jawaban. Kembali. Jazakumullah khair tadi asatidah telah menjawab pertanyaan dari akhuna. Mungkin ada sedikit tambahan bahwa tentunya yang ada dari a'immah kita, yang ada dari para ulama kita, ghunyah, mencukupi sudah. Antum maupun kita, nah, kita pun, saya sebagai yang dulunya di jami'ah misalnya, tidak semua dosen juga salafiyin. Berapanya dari hizbin, dari ikhwan muslimin. Nah, anggap apa yang telah kita dapati adalah istifadah dan kaidah-kaidah dasar dalam talabul ilm, untuk kemudian kita melanjutkan membahas, membaca dari para ulama yang ma'rufin. Ada faidah yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ketika beliau ditanya tentang dua kitab, antara dua kitab, Majmu' Syarhul Muhadzab Nawawi dengan kitab Al-Mughni Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, mana yang lebih manfaat, mana yang lebih berguna faidahnya, ini ya, tarjihnya bagi talibul ilm. Maka jawab beliau, Al-Mughni bikathir, Mughni jauh lebih baik dari Majmu' Nawawi. Beliau sebutkan beberapa alasan, antara lain sebab-sebabnya Nawawi rahimahullah menulis Majmu' di masa beliau masih muda. masih belum matang istilahnya dalam keilmuan, walaupun beliau alim tentunya, tapi dibanding Ibnu Qudamah menulis Mughni dalam keadaan beliau sudah jadi istilahnya, jadi alim besar, sudah jadi imam fil fiqh. Nah, makanya jauh beda terjihad dan secara bobot ilmiah yang ada pada Ibnu Qudamah di Mughni dengan Majmu' Nawawi jauh berbeda. Ibnu Qudamah matang, imam, rosikh. Di kala Nawawi masih dalam masa-masa mudanya, dan apalagi Nawawi sendiri tuafa di masa mudanya, kita tahu rahimahullah. Nah, ini dibanding Nawawi, padahal Nawawi sendiri alim besar terutama dalam fikih Syafi'i. Nah, apalagi kemudian walaupun bukan pada tempatnya untuk muqaranah antara a'imah dan para ulama kita yang ma'rufin dengan masyaih-masyaih yang ada belakangan ini, bukan tempatnya untuk muqaranah. Nah, buat saif yang kusuka duruhu idza qila inna saifa amdha minal asa. Nah, takfi. Masya Allah, fikih apa yang enggak ada, enggak dibahas oleh para ulama kita? Mau Syarhul Mumti', Syarhul Bulughul Maram, mau Fathul Bari, ini tinggal semangat kita dan kesungguhan untuk mau membahas, mau mencari, mau membaca. Nah, ada wahid. Yang kedua, barakallahu fikum, kalau itu terkait tadris, lebih-lebih lagi. Artinya kita sengaja mengajar kitab itu sebagai pegangan kita, kita ajarkan ke umat atau ke syabab, ke ikhwanuna, megang kitabnya imam atau kitabnya mughaffal, atau diajarkan sebagai kitab muqarrar dalam durus, dalam ini, tentunya ini membawa fitnah bagi umat atau bagi ikhwah, akan menanamkan kekaguman kepada mereka yang telah ditahdzir oleh a'immah wa ulama'unal kibar, yang telah dijarah oleh mereka. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita menanamkan kagum, cinta, senang kepada orang yang seharusnya dibenci dan dijauhi. Nah, makanya yang faedah yang kita dapati dari Syekh Ali Hudaifi hafizahullah, ketika beliau sebutkan masa fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, banyak yang terfitnah oleh Abul Hasan disebabkan oleh sanjungan-sanjungan Muhammad Al-Imam dan yang bersamanya, termasuk Abdul Aziz Burai. Mereka terfitnah syabab, baru gak tahu banyak tentang manhaj, gak tahu banyak tentang sunnah, pemula pingin belajar, dengar sanjungan-sanjungan ini, Abul Hasan Imam, nah demikian-demikian. Dari situ kami kagum, senang dengan Abul Hasan, terfitnah dari sanjungan-sanjungan mereka ini. Terbiasa secara tidak langsung, disengaja ataupun tidak. Bahkan contoh lebih parahnya, nah, ketika Abu Dzar Al-Harawi, rawi Sahih Bukhari, yang ma'ruf di awalnya beliau ala sunnah, dan beliau dari Biladul Maghrib Arabi, di sana pun yang dikenal orang hanyalah sunnah, ma'ruf sunnah salaf. Sampai kemudian beliau mendengar atau mendapati Imam Daruqutni rahimahullah memuji atau menyanjung Al-Baqillani. Baqillani Imam Asy'ari, imam dalam Asy'ariyahnya. Dari situ Abu Dzar rahimahullah senang dan kagum dengan Baqillani, karena sempat mendapati Daruqutni seperti menyanjungnya. Terfitnah dengan Al-Baqillani, sampai kemudian Abu Dzar pun tanpa beliau sadari terjebak dalam beberapa pemahaman-pemahaman Asy'ariyah. Tidak hanya berhenti di situ, masuk akidah Asy'ariyah ini ke bilad Maghrib Arabi. Nah, dari apa asalnya? Tarbiyah, atau karena membuat orang kagum dan senang kepada seorang yang seharusnya dia benci dan dia berhati-hati darinya, ala hadar. Apalagi sudah ditahdir, dijelaskan oleh para a'imah dan para ulama. Akhirnya dikhawatirkan, seperti Syekh Rabi sebutkan, sangat dikhawatirkan. Sunnatul Islam, sunnah sayyi'ah. Karena dia yang membuka jalan untuk orang kenal, kagum, senang, bisa ngikut kepada lebih banyak lagi dari kesesatan-kesesatan mereka, orang-orang yang dia eluh-eluhkan. Nah, makanya memberikan nasihat untuk kita semua, kita sebagai talibul ilm, sebagai da'i, terutama ketika kitab itu kita pegang, kita ajarkan ke umat, hendaknya kitab yang ma'ruf dari a'imah dan ulama yang ma'ruf, yang direkomendasi, dipakai oleh para ulama kita, oleh masyayikh kita. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh berikutnya dalam terkait dengan Muhammad al-Imam misalkan. Salah satu karyanya, ana secara pribadi sejak awal memang tidak senang merujuk kepada buku-bukunya Muhammad al-Imam. Nah, dari banyak sisinya. Sesuatu hari pernah saya ditanya oleh salah satu ustaz tentang kitab Muhammad al-Imam berjudul Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuhu. Indah judulnya ya. Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuhu. Ketika ana ditanya, wallahu alam, ana sih enggak pernah bacakan buku-buku dia. Pasan jangan. Subhanallah, ana coba baca, enggak serius bacanya. Setidaknya ana mendapatkan di 3 tempat dari kitab itu Muhammad al-Imam yursyid al-Qurra untuk merujuk kepada kitabnya Ali Hasan al-Halabi, Usalim al-Hilali. Nah, setidaknya di 3 tempat dalam kitab Bidayatul Inhiraf. Nah, sementara ana mencoba klarifikasi buku ini kapan ditulisnya. Ternyata buku itu sudah dicetak ya, pada tahun 2008 miladi atau 2007 miladi, 1428 Hijriah. Insyaallah demikian. Sementara pada tahun itu ulama kita, terkhusus pada saat itu Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, itu sudah mentahdir Ali Hasan al-Halabi setahun sebelumnya. Ada semacam hiwar, dalam bentuk hiwar nikash terhadap syubhat Ali Hasan al-Halabi. Pada saat itu juga ya, ulama yang lainnya berbicara, Syekh Ubaid al-Jabiri berbicara, Syekh Rabi sudah di beberapa majelisnya. Kita aja yang jauh di Indonesia bisa tahu ya, mawakif ulama kita pada tahun itu. Kita aja, talib ilm biasa di Indonesia ini, bisa tahu bagaimana sikap Syekh Rabi terhadap Al-Halabi, bagaimana Syekh Ubaid al-Jabiri, bagaimana Syekh Najmi pada tahun-tahun itu. Sejak tahun 2005, 2006 sudah mulai tahu Syekh Muhammad bin Hadi bagaimana sosok Muhammad al-Imam membina ribuan anak didik. Tidak tahu fatwa ulama. Nah, barakallahu fikum. Ini satu masalah contoh bahwa di buku-bukunya itu masih ada beberapa catatan-catatan. Contoh lain, dalam kitab Al-Ibana yang antum mungkin sudah dengar. Apa komentar beberapa ulama tentang kitab Al-Ibana? Yang Syekh Rabi, insyaallah Ustaz Muhammad tahu, melarang untuk membaca kitab Al-Ibana. Nah, Syekh Ubaid berbicara, Syekh Muhammad bin Hadi berbicara, Syekh Al-Bukhari berbicara. Nah, ya, barakallahu fikum. Ana mencoba melihat kitab ini, isinya adalah taqid. Ya, membuat kaidah-kaidah. Berbahaya ini. Ini beda dengan kita misalkan menulis masalah fikih atau bicara tentang anwa' syirkiyat dan yang semisalnya. Nah, Kitabul Ibanah adalah kitab taqid, qawaid. Ya. Di dalam kitab ini Muhammad al-Imam tidak sedikit ya, menukil dari al-masybuhin, orang-orang yang tidak bisa dipastikan manhajnya, bahkan pada sebagiannya orang yang telah diketahui sebagai hizbi. Ana sempat kontak beberapa masyayikh di mamlakah, siapa nama fulan dan fulan ini. Salah satunya kitab Fiqhur Raddi 'alal Mukhalif. Antum perhatikan judul kitab ini, Fiqhu Ar-Radd 'alal Mukhalif. Kitab ini sensitif enggak kira-kira? Sensitif. Mau berbicara tentang manhaj membantah terhadap mukhalifin. Ar-Ruhaili punya kitab semisal ini. Al-Halabi berbicara tentang poin-poin ini juga. Dua-duanya jatuh fil mahalik. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Kitab yang penulisnya adalah Hizbi ini dijadikan salah satu rujukan oleh Muhammad al-Imam. Kitab Mu'asir. Nah. Barakallahu fikum. Kalau mau ambil dari kalam al-Mu'asir, fanqul kalam Ibn Baz, kalam al-Albani, kalam Muqbil bin Hadi, Rabi' bin Hadi, min al-kibar al-ma'rufin bisalamatil manhaj, bukan dari asagir atau al-mashbuhin. Barakallahu fikum. Ini contohnya. Dan mungkin Syekh Ali al-Hudaifi, antum bisa baca waqafat dari terhadap kitab al-Ibana. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ikhwani, ana katakan semua asyrita dan kutub yang antum miliki dari Muhammad al-Imam dan semisalnya ini, antum tinggalkan, antum langsung kembali kepada al-kibar. Nah, ya. Asyrita Ibn Baz, al-Albani, Syekh Arabi, Ibn Uthaymin dan yang lain. Nah, wallahu a'lam. Naam, tafadhal. Tafadhal Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kami mohon pertanyaan pertama, mungkin ana ulangi, bagaimana menyikapi sebagian ikhwan yang sebenarnya dia manhajnya bagus, terkait fitnah Dzulqarnain, Naam dan yang semisalnya. Namun dalam fitnah Muhammad al-Imam ini dia masih berat untuk menjalani fatwa ulama al-kibar terkaitnya. Bagaimana sikap kita? Demikian. Nah, mungkin Nasaridah, fadhal. Ustaz Afif. Nah, dimulai insyaallah nanti Ustaz mendalik. Nah. Tal Ustaz Rafi. Takarruf. Ana yang wallahu taala alam, yang ana yakini kalau kita tahu itu akhuna di atas manhaj yang bagus pada dasarnya, akh tayyib, naam, pada global manhaj dia, namun dalam qadiyat Muhammad al-Imam ini dia masih belum bisa mengamalkan nasihat masyayikh, maka kita menempuh pada marhala pertama munasahah billati hiya ahsan, dengan ilmiah. Ya, tidak kemudian nubadir, ya, kita segera menyikapi dia dengan tahzir. Nah, kenapa nak katakan demikian? Karena ternyata di situ ada beberapa ikhwan yang ternyata dia termakan oleh syubhat ketika bermajlis dengan asatidzah atau sebagian ikhwan dalam munaqasyah itu, tabayyan lahu, dan kemudian dengan itu dia menjalani fatwa ulama. Nah, beberapa kali terjadi niqash, walhamdulillah niqash hadi, ilmi, dengan adab. Nah, ternyata akhirnya dia rujuk. Maka wallahu alam, yang ana yakini pada marhalah pertama hendaknya kita natalattaf bihi, ya, mencoba untuk menasihati dia, menyampaikan bayan yang cukup baginya. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau dia asar ala ma huwa alaih min ad-difa' ala an Muhammad al-Imam, wa kemudian terus masih mengikuti fitan, dia terus mengejar tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang yudafi' an Muhammad al-Imam, ya, kemudian tidak mau sama sekali, ya, membaca tulisan masyayikh, penjelasan, nasihat masyayikh tentangnya. Nah, di saat seperti itu, maka kita memperingatkan ikhwah dari bahaya orang ini. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ada fadhil. Pertanyaannya, apakah masih ada masyayikh di Yaman yang ditazkiyah oleh ulama kibar untuk kita bisa belajar di sana? Nah, ana secara persis tidak tahu, cuma ana tahu seperti Syekh Yasin, ya, dan yang bersamanya, naam, Syekh Alil Hudzaifi, haula muzakkun min kibal ulama. Itu yang ana tahu. Nah, sehingga kalau mau belajar kepada mereka, ana pikir bagus. Tapi sekarang masalahnya, secara teknis memungkinkan untuk belajar, nah, muskilahnya itu. Sekarang mereka sendiri masih menghadapi problem yang cukup banyak. Kemudian ma'had yang katanya rencananya mau didirikan di Bir Ahmad, ya, sampai sekarang sulit. Ana sempat bincang dengan Syekh Hani, ana katakan apa mungkin selesai dalam 2 tahun? Berat, kata. Nah, bahkan sekarang ini ada kendala untuk bisa membangun ma'hadnya. Sekarang yang mau dibangun adalah imarah buat keluarga orang-orang yang terbunuh dalam perang kita. Semoga Allah jadikan mereka sebagai syuhada. Nah, itu yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, kalau ada masyayikh di Yaman yang sudah memungkinkan tempatnya untuk belajar, ya silakan. Nah, Yang penting antum tasabbut bahwa masyayikh itu telah mendapatkan tazkiyah dari ulama. Kemudian yang kedua, memungkinkan secara teknis. Wallahualam, apa ada yang bisa beri informasi selain itu? Ana ditanya, mungkin Allah Abu Almas bisa membantu memberikan informasi tentang Nu'man al-Wathar, bagaimana sikapnya? Tadi Ana ditanya ada ikhwan yang masih di situ. Kalau yang tung waktu di sana, apa sikap dia? Minta apa? Zakaria mungkin. Zakaria. Nah, ada Zakaria. Nah, tafadhal, gimana Zakaria? Bagaimana mauqifnya Nu'man al-Wathar? Apa? Dibantu. Mal kibar. Mal kibar, kibar al-alam wala kibar al-Yaman. Hah? Syekh Rabi dan yang lainnya. Nah, ketika kita ingin Al-Nusyid kita jawab diri Muhammad Al-Imam yang sekitar 27 menit 12 kalam haq. Masya Allah. Itu sebelum keluarnya Al-Bayan atau bagaimana? Allahu a'lam. Nah, ala kulli hal, haula Syekh Hani dan Syekh Ali Al-Hudzaifi lebih tahu. Min fadlik antum kalau ada kontak dengan beliau-beliau ditanyakan, dan kita ingin juga mendapatkan jawabannya. Karena asatidzah sering ditanya. Nah, tolong tanyakan kepada Syekh Hani, Syekh Ali Al-Hudzaifi dan yang bersamanya bagaimana tentang Nu'man Al-Wathar. Nah, fi ayyamil fitan kita natatabbat. Nah, barakallahu fikum. Naam. Tafadhal. Iya, yang kedua apa tadi? Dipastikan apakah al-akh itu menyekolahkan anaknya di sana an iktina, ya, karena dia memang meyakini itu benar dan boleh. Ini satu, jangan-jangan dia tertekan oleh pihak istri atau orang tua, terjadi yang seperti ini. Nah, atau mertuanya, yakni orang tua istri. Nah, tertekan dia. Nah, perlu dipastikan ya. Barakallahu fiik. Kalau jawabannya dia muktani, nasihati. Ya, mungkin minta tolong Ustaz Rifai Bontang. Ya. Ada di Bontang kan dia? Dinasihati bil hujjah. Ha? Beliau yang menunjuk. Ya, insyaallah disampaikan kepada beliau untuk menasihati dia. Nah, dengan hujjah, hikmah, duduk dinasihati dulu. Nah, barakallahu fiik. Mungkin Ustaz Rifai maksudnya menjadikan dia sebagai panitia ta'lifan, mungkin. Nah, maka dirundingkan dengan Ustaz setempat Ustaz Rifai hafizallahu taala. Ana tidak tahu perkembangan di sana. Nah. Nah. panitia menyampaikan bahwa sekarang saatnya kita istirahat sejenak. Nah. Iya. Sambil menunggu pengumuman dari panitia, apakah majelis ini masih akan berlanjut selesai istirahat tadi, makan siang, ataukah berakhir sampai di sini. Nah, namun sebagai akhir dari penyampaian ini, jazakumullah khair ikhwanna barakallahu fikum, tadi sudah disampaikan bahwa keberadaan antum ini sangat diharapkan oleh ikhwan dan terkhusus asatidah. Nah, kami asatidah merasa senang, yang benar-benar senang dengan kedatangan antum, walaupun itu dibalik musibah, ya, dibalik musibah. Tetapi insyaallah rubba dharratin nafi'ah, bisa saja sebuah musibah itu ternyata membawa sebuah manfaat. Barakallahu fikum. Di antara manfaat yang sedang kita harapkan di balik musibah ini adalah antum tahu bahwa dakwah di Indonesia ini, tarbiyah abna salafiyin, sangat membutuhkan tenaga yang banyak sekali. Maka jazakumullah khair antum dimanapun antum tinggal, untuk yang pertama tidak segan-segan atau berat hati membantu dakwah di tempat antum tinggal, baik dalam bentuk tadris ikhwan atau tadris talaba atau yang selain itu. Nah, berta'awunlah dengan ikhwan pengurus di masing-masing daerah antum, dengan asatidah di tempat antum tinggal, minta bimbingan kepada asatidah dalam menghadapi problem-problem yang ada, yang antum hadapi dalam tarbiyah maupun dakwah. Sekali lagi ana berharap, nah, untuk antum terjun dalam dakwah, benar-benar antum merasakan bagaimana dakwah ini sangat membutuhkan tenaga antum. Barakallahu fikum. Di berbagai penjuru di negeri ini permintaan itu luar biasa. Dari ujung barat ya, Aceh, sampai ujung timur Merauke, Timika, sangat membutuhkan bantuan tenaga dai, ustaz, pengajar yang bisa berdakwah, mengajar anak-anak mereka, membina dengan sebenar-benarnya pembinaan. Ya, barakallahu fikum. Ini satu masalah. Kalau tadi di awal sempat disampaikan nasihatul asatidzah terkait dengan masalah adamul istijjal wa tidak terburu-buru tasaddur, itu karena satu dan dua sebab. Walhamdulillah aktsarukum ala khair in lam yakun kullakum ala khair. Alhamdulillah. Nah, cuma kalau tadi sempat disampaikan yang seperti itu karena munculnya beberapa contoh. Beberapa contoh yang mengharuskan penyampaian seperti itu. Tetapi secara global, bahwa antum sangat ditunggu oleh ummah ini, maka berta'awunlah dalam dakwah ini. Antum sebisanya tajtahidun. Antum tahu ahlul bidah, al-khawarij, mereka punya kader-kader. Tidak berhenti kaderisasi di kalangan khawarij. Barakallahu ma'had-ma'had, ya, pondok-pondok pesantren mereka, barakallahu, dan seterusnya. Asy'iah juga demikian, as-sufiyah, orang-orang liberal terus melakukan kaderisasi. Wah, keberadaan antum jazakumullah khair sangat dibutuhkan oleh dakwah ini. Maka dari itu ana mengatakan ini karena ana mendengar laporan dari beberapa daerah, ikhwan yang baru pulang dari Yaman, kami minta tolong untuk khutbah Jum'ah, untuk mengajar ini, mereka menghindar, sebagiannya menghindar karena malu, sebagiannya menghindar merasa karena belum saatnya saya mengajar. Kalau masalah belum saatnya mengajar dalam pengertian ilmu saya masih sedikit, siapa yang pernah mengatakan bahwa kita asal tidak ilmunya sudah banyak? Nah, sampai saat ini kita masih belajar, walhamdulillah. Maka dari itu, min fadlikum, jika antum diminta untuk membantu dakwah ataupun tarbiyah, bantulah dengan semangat ta'awun yang tinggi, tanazul bainakum, tafahum fima bainakum, sabr terhadap ikhwan, terhadap kekurangan ikhwan, menyadari atau memaafkan kekurangan ikhwan, jangan banyak menuntut. Min fadlikum. Ini pun juga terpaksa saya sampaikan dengan terburu-buru karena terbatasnya waktu. Ya. Ikhwan di berbagai daerah itu beragam tingkat kemampuannya. Dan anak katakan ini dalam keadaan anak berhusnudzon kepada antum semuanya, bahwa insyaallah tidak ada pada antum yang seperti itu. Tapi telah terjadi di beberapa daerah, sebagian ikhwan duat memberatkan ikhwan di daerah itu. Mungkin karena masalah rumah, tempat tinggal, anak pingin yang begitu, anak pingin yang begini, atau masalah transportasi, atau masalah ini dan masalah itu, isbiru. Ya, at-ta'affuf itu mahal sekali. Barakallahu fikum. At-ta'affuf itu punya pengaruh yang sangat besar. Kemudian uswah hasanah, qudwah hasanah bagi ikhwan dalam banyak hal. Ya, qudwah hasanah bagi ikhwan dalam talabul ilmi, qudwah hasanah dalam ibadah, qudwah hasanah dalam ta'awun. Kita sebagai doa, sebagai contoh bagi mereka, ta'awun apa aja misalkan yang memungkinkan ikhwan, ada kematian, ada yang sakit, ada yang mau bangun rumah, ada yang ini dan itu, ta'awun. Nah, ana dan asatidah yang lainnya mendapatkan keluhan di beberapa daerah. Ya, ana enggak bisa mengajar kalau ana enggak punya sepeda motor, tolong siapkan sepeda motor. Di beberapa daerah masya Allah ada contoh-contoh asatidah yang jazahumullah khair, kita pun mengambil teladan dari mereka-mereka ini. Mengajar naik sepeda, ya. Enggak punya sepeda motor tapi mau pakai jas hujan dia mengajar. Masya Allah, luar biasa contoh. Kita pun mengambil teladan dari mereka-mereka ini. Nah, tapi di sisi lain walaupun sedikit jumlahnya, namun keluhan itu ada. Nah, anak enggak mau berangkat kalau enggak dijemput. Ya, misalkan. Ini apa namanya? Fasilitas untuk anak saya, fasilitas untuk keluarga saya dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Ya, ini jangan sampai terjadi yang waktu sangat terbatas, anak dan asatidah sudah enggak mampu lagi untuk merinci lebih jauh lagi, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Selebihnya pertanyaan-pertanyaan yang ada tidak terhenti sampai di sini. Ada media WhatsApp-nya, nanti bisa antum ada grup, ya. Kita kontak, kita saling memberi informasi dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawab. Dan sekali lagi ana mewakili asatidah juga yang lainnya, jika ada satu hal yang kurang berkenan pada antum atau ada sesuatu yang menurut antum adalah salah menyelisih Al-Qur'an was sunnah wal manhaj salafi, antum sampaikan kepada kami sebagai bentuk munasaha. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Diinformasikan kepada para hadirin sekalian yang sekaligus undangan kami bahwa acara ijtima kita pada hari ini dianggap selesai, cukup sampai hari ini, dan mungkin ba'dal asar tidak berlanjut, dan acara selanjutnya mungkin kami persilakan pada antum semuanya untuk menikmati hidangan makan siang, kami persilakan. Oke. Kami atas nama panitia mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fikum, allahumma minkum barakallahu fikum, kesalahan dan kekurangan yang ada. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.